berzikir dia. Habis sholat dia berzikir. Lah, Anda bercocok tanam di mana? Tanahnya di mana? Pertaniannya di mana? Kata Imam Nawawi, tidakkah Anda tahu bahwa surga itu tanahnya lapang luas? Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita akan bercocok tanam di sana. Satu pohon akan dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dalam salah satu riwayat satu selembar daunnya itu 500 tahun perjalanan kita kelilingi. Subhanallah, subhanallah. Baru satu daun itu. Baru ya? Satu daun itu, belum daun yang lain. Alangkah indahnya kita. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takut ini bukan seperti kita takut sama atasan kita, bukan. Takut ini ada satu pekerjaan, goal setting kita tidak kita tercapai, terus kita dipanggil oleh atasan kita, terus kita takut, bukan itu takut. Tapi takut sebagai seorang hamba, ya, yang kepada tuannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maka dalam proses tahun baru Masehi, dan kita pun menghadapi tahun baru Islam Hijriah nih, 1432 Hijriah. Betul. Maka ada empat perkara yang harus kita perhatikan untuk menghadapi tahun baru, baik itu Hijriah ataupun Masehi ini. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa kita, Allah telah berikan empat karakter sifat yang terbaik, is the best, dalam setiap diri manusia ini. Yang pertama, ahsanu taqwim. Apa itu? Sesempurna-sempurna ciptaan. Yaitu manusia. Tidak ada satupun makhluk Allah dari 18.000 jenis makhluk Allah yang Allah ciptakan, salah satu diantaranya adalah manusia. Yang paling terbaik itu adalah manusia. Tapi terkadang dalam proses perjalanan hidup ini, manusia menghilangkan sifat karakter yang asli ini, sesempurna-sempurna ciptaan, ya, dengan berbagai macam pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karakter yang pertama, ya, ahsanu taqwim. Yang kedua, ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Allah sudah berikan jalan yang terbaik. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah garis kepada para sahabat. Kata Rasulullah, apa ini? Begitu tawadunya para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian digaris lagi oleh Rasulullah, kiri dan kanan. Jawabannya pun sama seperti itu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah? Inilah jalan yang lurus ini, yang kiri kanan ini jalan-jalan yang akan menyebabkan kita lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ahsanu amala, perbuat amal-amal yang terbaik gitu. Bukan banyaknya yang dilihat oleh Allah, tapi yang terbaik, ya. Di dalam surah Al-Mulk kan sudah jelaskan itu, ya. Ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, karakter manusia yang paling dasar ini, yaitu ahsanu qawlan, perkataan yang terbaik. Ini yang Allah berikan kepada kita. Coba kita lihat, subhanallah, di dalam Al-Quran Allah sering berucap ahsanu qawlan, qawlan layyina, qawlan ma'rufa, qawlan hasana, qawlan syadida, qawlan syakila, qawlan gurura. Kata-kata yang mengandung makna dan begitu bijaksana gitu. Tapi entah kenapa manusia ini kadang berbicara lari daripada koridor yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang mencaci orang, kadang menghina orang, kadang macam-macam, ya. Subhanallah, maha suci Allah. Dan yang keempat, karakter manusia yang paling hakiki Allah berikan, yaitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin, sesempurna-sempurna orang beriman itu, yaitu yang terbaik akhlaknya gitu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Rasulullah datang dalam kapasitas rahmatan lil alamin, akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Subhanallah. orang lain pun di luar Islam pun begitu indah, begitu memanati akhlak Rasulullah sehingga mereka tertarik untuk mengucapkan syahadat. Hari ini coba kita lihat akhlak orang-orang Islam jauh daripada yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat karakter inilah yang akan kita bawa untuk mengarungi ya 12-11 bulan yang akan datang, baik itu bulan Muharram ataupun itu bulan Masehi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita akan coba dalami nanti keempat karakter ini agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan orang pun melihat bahwa Islam itu tidak seperti yang dibayangkan untuk saat ini, gitu ya. Namun kita sudah sesaat, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini tentang empat karakter yang diutamakan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang introspeksi diri bersama Ustadz kita, Ustadz Mashkur Quraish LCMSI. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan jika Anda ingin berkontribusi dan berpartisipasi di acara ini, silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan tadi tentang perbincangan empat karakter manusia yang unggul yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, namun nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, Ustadz. Kita terima dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ustadz, moderator. Pak Haji Yori dari Tebet. Ya. Silakan, langsung saja. Jadi introspeksi diri ini kan memang benar menurut Pak moderator, bukan hanya pada satu saat, tapi ya, setiap saat dalam setiap detik kehidupan ini. Nah, Pak, introspeksi diri itu kan harus memastikan diri kita ini memiliki falsafah hidup, memiliki compliance dengan hukum Tuhan, dan kemudian compliance dengan moral Islam, istilahnya ya. Nah, yang saya mau tanyakan dalam dengan Pak Ustadz ini, falsafah hidup itu harus ada pada setiap individu gitu. Nah, dalam agama Islam ini, pemahaman falsafah hidup ini bagaimana, Pak Ustadz? Apakah ini yang berkaitan dengan disebut dengan belief atau iman atau akidah gitu ya, ya. Yang dan kemudian juga yang kedua, ada orang memperlihatkan kecintaan terhadap Tuhan itu dalam bentuk ya banyak-banyak kekuburan atau sesuatu dengan mencium-cium tulisan Allah atau menggunakan kalung-kalung tulisan Allah, bukan dalam bentuk rukunnya, wajibnya, sunahnya yang dipraktekkan gitu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Hatibi, Bojonegoro Karang Banten. Pak Hatibi, silakan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul itu introspeksi diri, berarti melihat diri kita sendiri, bagaimana kita sendiri. Jadi segala sesuatunya memang apapun itu terjadinya pada diri kita sendiri dulu. Oleh karena itu memang sangat penting sekali untuk zaman sekarang ini kita kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan dulu kita memberikan sesuatu apa, ya kecuali kita dulu gitu Pak ya. Nah, untuk itu bagaimana begitu Pak untuk supaya introspeksi diri ini kita ini gitu menjak kapankah ya istilahnya didikan itu, didikan introspeksi itu dilaksanakan gitu Pak. Okay. Ya. Itu saja Pak. Ya itu sajalah. Baik. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadibi, terima kasih juga telah berpartisipasi. Mungkin satu pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Bapak yang hadir di studio. Langsung saja Bapak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supendo Sumadi dari Majelis Taklim Nurul Huda. Ya. Pademangan Barat. Yang akan kami tanyakan kepada Bapak Ustadz, bahwasanya tentang introspeksi diri tadi, bagaimana cara introspeksi diri yang terbaik wabil khusus kepada perilaku kita dalam melaksanakan ibadah. Terkadang dalam melaksanakan ibadah ini kita selalu ada satu ganjalan dalam hati, apakah kita ini sudah baik atau belum dalam beribadah. Ustaz. Nah, saya mohon penjelasan dari Pak Ustaz, bagaimana caranya kita yang sedang melaksanakan ibadah untuk lebih konsentrasi kepada ibadah kita tadi. Ya. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepenu juga terima kasih. Ustaz, ada tiga pertanyaan yang masuk kepada kita. Yang pertama dari Pak Haji Ori tadi dari Tebet. Beliau, kata beliau bahwa memang setiap diri kita itu harus mempunyai falsafah hidup. Nah, dan introspeksi itu dilakukan tidak hanya setahun sekali, namun setiap saat memang kalau mungkin harus dilakukan gitu ya. Nah, di sisi lain kata beliau juga orang itu ketika ingin introspeksi itu ketika datang ke kuburan, mencium-cium nama Allah, memakai kalung dan lain sebagainya. Apakah memang yang seperti itu esensinya yang dikatakan sebuah introspeksi diri itu? Silakan. Ya. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hubungan masyarakat sosial kemasyarakatan itu 75%. Sedangkan secara vertikal itu hanya 25%. Maksudnya apa? Ternyata dalam kehidupan kita ini subhanallah sangat berbagai macam ragam kita. Makanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam tentu punya pedoman di dalam memanati falsafah kehidupan ini. Apa pedomannya? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar daripada itu, coba kita lihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kalau kita mau hitung itu, ya, filosofinya kalimat ini ada 12 huruf. Sedangkan Muhammadur Rasulullah pun 12 huruf. Kita sehari semalam ini itu 24 jam gitu. Maksudnya apa? Kita tetap dalam koridor kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat iman, ada kalimat amal. Punya iman tapi tidak punya amal, tidak mengikuti Rasulullah, itu tidak akan diterima. Pun mengikuti Rasulullah tidak punya iman, tidak akan juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam koridor kalimat ini 1 kali 24 jam tetap dalam ruang lingkup La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah filosofi hidup yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau berpedoman kepada kedua hal tadi, kita akan komplian lah ya. Kita akan tidak akan salah terhadap betul, sisi betul, manapun betul, gitu ya. Apatah lagi kalau sudah ada yang namanya cium kuburan apa segala macam, itu sudah jauh daripada koridor kalimat ini. Itu sudah masuk kepada tataran musyrik. Baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Hatibi dari Serang, kata beliau bagaimana supaya agar introspeksi dia itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti apa kira-kira mekanismenya? Subhanallah. Kita tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu secara universal. Kemudian datang hadis Rasulullah dijelaskan secara mendetail. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ajaran Rasulullah kita. Ya. Ada tanda kutip, ada sunnah Rasulullah yang khusus gitu, ada yang umum. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, faqad ahabbani kana ma'iyya fil jannah, dan akan bersama aku nanti di surganya Allah. Dalam riwayat yang lain Allah Rasulullah sebutkan seperti ini, ya, berdampingan jari beliau gitu. Maksudnya apa? Subhanallah. Kita tidak akan pernah tersesat. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, garis tadi yang saya sampaikan kepada para sahabat. Ya, garis yang lurus ini inilah garis aku, jalan aku kata Rasulullah. Kemudian kalau kalian menyimpang, inilah garis-garis yang di kiri kanan ini, kalian akan tersesat. Maka dalam konsep hidup kita di dunia ini, dari mulai kita balik sampai kepada kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah berikan 4 hidayah. Yang pertama, hidayatut tabi'ah. Hidayatut tabi'ah ini sama ada juga kepada makhluk yang lain, hewan, ya, ketika lahir. Kemudian tataran yang kedua, hidayatul indrawiyah, pun masih ada sama gitu antara manusia dengan hewan, makhluk yang lain. Tataran yang ketiga, hidayatul akliyah. Nih, Allah berikan kita akal yang tidak ada pada makhluk yang lain. Mulia saatnya, tataran manusia ini mulia ketika dia diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, tataran yang paling tinggi, hidayatul diniyah. Allah berikan agama. Nah, dengan agama inilah Agama yang mana? Inna dina indallahil Islam, yang akan terus mengontrol dalam perilaku kita, kehidupan kita, dari mulai tidur lagi, ya, kemudian dari mulai kita beraktivitas, kembali lagi kita istirahat, koridornya tetap dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Dan yang terakhir, Pak Supono tadi menanyakan tentang bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan ibadah, dari misalkan yang sebelumnya yang hanya biasa-biasa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Subhanallah. Ini kalau bisa dikatakan istiqomah gitu. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang ada keyakinan besar dalam hati mereka, keyakinan kepada Allah. Tsumma istaqamu. Tuhan kami adalah Rabb Allah. Dan mereka istiqomah gitu. Ini enggak gampang, ada 10 kriteria orang istiqomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu selalu bersama dia gitu. Dan dikungkung sama malaikat. Alla takhafu, tidak pernah takut. Wala tahzanu, tidak pernah sedih dia. Jadi ini orang yang kelihatan benar-benar ibadahnya. Satu ciri saja. Kita bisa mengukur diri kita sendiri dalam kadar ibadah kita. Ketika duit kita hilang, pening gak kepala kita? Pening. Tapi coba kalau kita kehilangan baca Quran sehari itu, ada gak kita pening? Gak baca Quran gitu? Gak ada. Nah, kita bisa mengukur, betul, ya, kualitas ibadah kita. Kalau kita pening kehilangan dunia, terus Al-Quran, sholat, ibadah, zikir lain, kita tidak pening, berarti ini ada sesuatu, ya? Ada sesuatu yang perlu dirubah. Tapi sebaliknya, kalau kita yang biasanya sholat duha jam 8 terus terlepas itu sholat duha, pening kita, apa, gimana gitu, gelisah, ya, kayak gitu, ya? Kehilangan gitu, gelisah gitu. Subhanallah. Nah, itu tanda-tanda orang yang diberikan kenikmatan di dalam setiap amal ibadah yang dia lakukan. Insyaallah Allah bisa. Baik, mudah-mudahan Pak Haji Yori, Pak Hatibi, dan Pak Supono terjawab pertanyaannya, ya. Kita kembali tentang introspeksi diri yang memiliki 4 karakter agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi tadi. Yang pertama tentang kesempurnaan ciptaan tadi, ya, ahsanit taqwim. Nah, kalau kita kaitkan dengan introspeksi diri, itu yang seperti apa kita harus bersikap terhadap kesempurnaan ciptaan itu? Kesimpulannya, ahsanit taqwim itu berjalanlah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar daripada itu, satu, dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yeah. Rahmanianya Allah dengan Rahimianya Allah. Rahmanianya Allah, Allah berikan semua kepada makhluk yang lain. Ya, bukan hanya manusia, makhluk apapun dia. Ya, rahmanianya Allah tanpa pilih orang kafir, orang yang tidak punya Tuhan, Allah berikan rahmanianya. Tapi rahimnya Allah hanya khusus bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda tipis rahmaniannya Allah dengan rahimnya Allah. Satu contoh. Monyet itu kan makan, loh. Betul. Sama dengan manusia juga. Makan. Dia punya anak. Sama dengan manusia juga. Ya, dia tidur, dia punya komunitas keluarga gitu. Kemudian dia punya rumah juga. Sama dengan manusia. Tidak ada bedanya. Tapi ketika kita tanya, monyet sholat enggak? Gak sholat kan? Jadi kalau ada manusia, beda tipis gitu. Rahmanianya Allah dengan rahimianya Allah, hanya beda tipis sekali perbedaannya. Jadi itu, jadi hakikatnya berjalanlah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Apa yang dalam koridor yang ada, ya? Iya, koridor yang ada. Baik, kita terima dulu penelpon yang tersambung kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Pak Amar, silakan Pak Amar. Alhamdulillah sehat, Pak Amar, benar-benar sehat juga, ya. Alhamdulillah sehat. Ya, silakan langsung saja Pak Amar. Ini mengenai introspeksi ini sebenarnya menarik juga ini. Tadi kan sudah diberitahu sama Pak Ustaz tadi mengenai istiqomah dalam hidup, dalam menjalankan agama ini. Yang pegangannya sudah jelas, hanya diwasiatkan oleh Rasul, diwariskan Rasul itu. Ini saya pertanyaan saya, kenapa di Indonesia ini banyak betul aliran gitu dan nggak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu, sehingga saling lempar-lemparan gitu, sambil saling bakar-bakaran masjid gitu. Jadi di mata kita atau di mata agama lain, gimana nih Islam gitu? Jadi kenapa nggak mau koreksi diri gitu lah? Itu yang perlu dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar dari Kebun Jeruk, terima kasih telah berpartisipasi. Baik. Oke, satu kesempatan mungkin pada Bapak yang hadir di studio, oke, untuk bertanya, silakan Bapak, terus sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Endang Komarudin, dari Majelis Taklim Nurul Huda. Saya tertarik pada poin yang kedua tadi Pak, mengenai amal yang sedikit lebih baik daripada amal yang besar tadi. Iya. Amal yang terbaik lebih baik ya, daripada yang besar tadi. Ya. Nah, saya ingin penjelasan secara rinci apa sih yang dimaksud dengan yang poin yang kedua itu tadi. Baik. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang Komarudin. Ada dua pertanyaan nih. Yang pertama tentang istiqomah tadi, istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah yang sudah jelas panutannya kepada kita. Namun kata Pak Amar, oh nampaknya masih ada. Oke, kita terima dulu penelpon yang tersambung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Mbak Allah, Tangerang Pak. Dari Tangerang, oke silakan Pak. Ini Mbak Kiai, ada dua pertanyaan ya Pak Kiai, yang saya tanya. Pertama itu tentang kunut Pak Kiai. Pak Kiai ini kunut itu bagaimana riwayatnya, yang pertama ya. Dua itu kan katanya kunut itu Nabi pernah kunut, lalu setelah turun surat Al-Imran 128 ya Pak Kiai, itu berhenti kan dalam riwayat itu. Ketuanya itu tentang ini perintah sholat. Perintah sholat kan Al-Isra 78 dengan perintah zikir Al-Azab 40-41, perintah doa 60 Al-Mu'min. Itu apakah sama Pak Kiai? Oke. Perintah sholat dengan perintah zikir dan perintah doa itu apakah sama? Baik. Baik. Setelah itu kan kebanyakan orang habis sholat, langsung pulang gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, dari hamba Allah dari Tangerang tadi ya, beliau tidak menyebutkan namanya. Iya, ada tiga pertanyaan. Saya kembali ke Pak Amar dulu. Kata beliau tadi, istiqomah itu harus berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di sisi lain, kita begitu banyak menyaksikan aliran yang terdapat di negara kita lah khususnya, yang asumsinya tidak pada jalan koridor yang benar, bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Padahal Al-Quran itu sudah jelas dan Hadis itu ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana tentang hal ini? Satu hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia ini, kenapa Allah ciptakan namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan abu-abu yang lainnya gitu. Ada Qorun, ada Fir'aun. Kenapa? Kenapa Allah tidak jadikan semuanya beriman gitu? Padahal mudah bagi Allah. Ya. Subhanallah. Maka para ulama kita memberikan tamsil. Kalau semuanya orang beriman, terus mana yang orang yang tidak beriman gitu? Ya. Ya. Maka disitulah satu tamsil sebuah kelapa gitu. Kelapa itu kan tidak langsung airnya, enggak langsung isinya gitu. Tapi harus dikelilingi, ada sabut kelapa, ada batoknya yang keras, kemudian ada kulit ari-arinya lagi yang hitam, kemudian setelah itu ada lagi kulit yang halus, kemudian masuk kepada dagingnya. Dagingnya kan sebelum airnya itu masih ada daging yang lembut gitu, masuk kepada airnya. Maksudnya airnya inilah orang beriman. Di antara orang-orang itulah maka tercipta, timbul orang-orang yang beriman gitu. Ketahuan mana orang beriman di antara orang-orang yang tadi abu-abu semua itu tuh. Ya, makanya jangankan sekarang, pada zaman Rasulullah sudah bermunculan ada nabi yang palsu, ada yang ngaku nabi. Sehingga kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta, tidak akan kiamat dunia ini sehingga akan hadir, akan datang orang ya yang mengaku nabi semuanya. Berjumlah 30 orang. Ya. Karibu min thalasin, 30 orang gitu. Semuanya ngaku nabi. Ya. Subhanallah, padahal sudah ada nabi. Apatah lagi hari sekarang ini di Indonesia, aliran banyak sekali. Ya. ngaku saya sudah yang terbaik dan lain sebagainya. Subhanallah, kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah itu yang terbaik. Tapi kalau sudah keluar dari pada itu, wallahu'alam bisawab. Saya nggak tahu lagi. Yeah. Baik, tadi pandang Komarudin yang kedua ingin menanyakan lebih jauh tentang penjelasan tentang ahsanu amala, ahsanu amal yang amal terbaik, bukan amal yang banyak gitu. Yeah. Silakan. Jelas ahsanu amala itu tetap dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Banyak tetap pada Al-Quran dan Sunnah yang terbaik. Mm-hmm. Banyak tapi tidak dalam koridor Al-Quran dan Sunnah tidak terbaik. Yeah. Sedikit tetap dalam Al-Quran dan Sunnah insya Allah terbaik. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yeah, ahsanu amala. Yang terbaik amalnya gitu. Yang terbaik amalnya tidak ada batasnya. Mm-hmm. Selama dalam koridor Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah itulah yang terbaik. Karena tidak ada lagi yang terbaik selain daripada itu. Mm-hmm. Ya, sebanyak apapun juga. Silakan. Allah a'lam bissawab. Artinya kalau banyak bisa yang terbaik, itu jauh terbaik. Lebih baik lagi. Baik, yang ketiga tadi dari pertanyaan dari saudara kita dari Bekasi tadi. Dari Tangerang ya, mm-hmm, betul. Kata beliau tentang kunut itu riwayatnya seperti apa yang benar gitu, yeah, ya. Mm-hmm. Itu pertanyaan beliau yang, yeah, pertama. Subhanallah, kunut adalah masalah ikhtilaf, mm-hmm, perbedaan paham, dan itu bukan masalah prinsip. Siapa yang menggunakan kunut, silakan, mm-hmm, karena mereka juga punya dasar. Betul. Siapa yang tidak menggunakan kunut, silakan, karena mereka punya juga landasan. Lantas sikap kita seperti apa? Subhanallah, maka sikap seorang dai ini netral. Mm-hmm. Seperti saya contoh, kalau saya kekeh pada pegangan saya kunut, saya diundang sama Muhammadiyah, tetap saya kunut. Nggak bisa, berarti nggak benar. Berarti para ulama kita dulu telah mencontohkan gitu, bagaimana masalah-masalah yang bukan prinsip, ya, masalah ikhtilaf, apa namanya, lunak gitu, kemanapun kita berada lunak, kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri gitu. Jadi sifat dai sebagai seorang muslim selalu seperti itu. Saya diundang orang Nahdlatul Ulama, lebih panjang kunut saya. Ya, lebih panjang kunut saya. Diundang oleh Muhammadiyah, saya enggak pakai kunut gitu. Yeah. Begitulah contoh para ulama mencontohkan kepada kita bagaimana sikap di antara sesama kita yang beda pemahaman gitu. Bukan dalam akidah ya, dalam prinsip bukan, tapi dalam ikhtilaf, perbedaan yang punya memang sandaran masing-masing, istimbat masing-masing gitu. Artinya manakala ada satu yang berkunut dan satu tidak, jangan sampai terjadi perpecahan di antara ini. Nah, itu dia. Hmm. Subhanallah. Oke. Okay. Jangan sampai. Baik. Oh, ada telepon lagi. Padahal masih ada satu pertanyaan lagi nih. Kita hold dulu. Kita terima dulu mungkin telepon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmadi. Pak Arif. Ya, betul. Sehat kabarnya, Pak Arif? Alhamdulillah. Silakan, Pak Arif. Sehat. Ya. Pak Ustaz, untuk istiqomah atau untuk introspeksi muhasabah, uh-huh, ini kan kita perlu tahu kesalahan kita dulu. Ya. Yeah. Mengakuilah kesalahan. Kita, uh-huh, pahami dulu sebuah ayat. Uh-huh. Misalkan begini, Pak Ustaz. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan oleh Allah bahwa suatu saat manusia akan murtab. Itu Al-Maidah ayat 54. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa suatu saat ulama akan lenyap. Ya. Nah, kalau sekarang kita lihat Indonesia yang mayoritas ngaku Muslim, terus berketuhanan yang Maha Esa, tapi nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah dulu itu saya susah menemukan. Oke. Okay. Ya, itu ini kan sebuah bahan kekuatan kita untuk introspeksi. Misal kalau Nabi Muhammad penguasa. Baik. Tapi sekarang umat beragama di negara kita ini kan enggak menguasai apa-apa. Nah, ini kan sebuah modal untuk introspeksi. Salah gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab Pak Arif, tadi ada satu pertanyaan dari Tangerang tadi yang belum terjawab, yaitu tentang perintah sholat ada dasarnya, kemudian perintah zikir juga ada dasarnya, berdoa pun ada dasarnya. Tapi kata beliau, kenapa ketika habis sholat kebanyakan orang tiba-tiba langsung jalan saja gitu ya? Apakah memang doa dan zikir ini tidak terlalu penting dibanding sholat itu sendiri? Silahkan. Sholat adalah merupakan hubungan kita sang khalik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penuh dengan konsentrasi dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu vertikal. Uh-huh. Ini hubungan kepada Allah gitu. Yang hanya 25% di dalam Al-Quran gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah, ketika seorang hamba sholat itu ada yang mendapatkan pahala sepersatu, seperdua, sepertiga, bahkan ada sama sekali tidak dapat apa-apa gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, itu sholat itu kalau yang sungguh-sungguh rukun syaratnya benar, dia naik kepada Allah berupa cahaya gitu. Ya, dan dia akan membela nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang sholat itu tidak punya rukun syarat dan lain sebagainya, tidak ada tuma'ninanya, na'udzubillahi min zalik, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, kata Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain ada orang sholat 60 tahun tidak diterima sholatnya. Salah satu faktor itu, pakaiannya dari haram, makanannya pun yang dari haram, na'udzubillahi min zalik, la haula wa la. Sehingga kata Rasulullah itu seperti apa namanya, awan gelap gulita yang naik kepada Allah, kemudian suatu saat nanti yaumil qiyamah jadi seperti kain yang kusam dilemparkan ke wajahnya gitu. Inilah sholat kamu yang rusak gitu. Subhanallah. Maka satu kesatuan ya antara sholat, zikir. Sholat itu memang dalam, ada dalam zikir juga di dalam sholat itu. Sehingga ketika kita selesai sholat, kenapa kita harus istighfar ampun kepada Allah? Karena takut-takut sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyempurnanya di situ gitu. Sehingga memang ini para sahabat itu sholat mampu menyelesaikan masalah dengan sholat. Dengan ya? Sholat. Kita sekarang tidak selesai masalah kita, tambah banyak masalah di dalam sholat gitu. Karena apa? Kenapa Rasulullah sebelum sholat itu diawali dengan sholat sunat, sholat nafil untuk melepaskan semua, ya? Filosofinya untuk melepaskan kebesaran dunia itu sebelum kita masuk kepada yang wajibnya gitu. Sehingga kita ketika kita takbir, maka diharamkan seluruh gerakan dan bacaan selain daripada gerakan dan bacaan di dalam sholat sampai kepada salam. Ya, subhanallah. Itu maksudnya untuk kita hari ini enggak, malah banyak masalah ketika kita sholat. Para sahabat bisa menghidupkan orang mati ketika sholat gitu. Kita enggak mematikan sesuatu yang di dalam sholat. Gara-gara nyamuk saya bisa mati kita. Ya. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Jadi artinya tidak ada yang membedakan antara sholat, zikir dan doa itu ya, nah, di dalam. Ya, satu kesatuan gitu. Ya. Ya, seperti satu simpul gitu. Sehingga yang satu melengkapi yang satunya ya, gitu. Ya. Rasulullah SAW, kenapa kita harus banyak sholat sunat untuk melengkapi sholat-sholat wajib yang bolong-bolong tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Pak Arief tadi dari Jakarta, kata Pak Arief, ketika kita melakukan sebuah introspeksi diri itu, kita harus tahu kesalahan kita itu apa. Nah, sementara di sisi lain juga kan kita mendengarkan hadis bahwa ulama itu akan dimusnahkan. Tadi beliau juga mengutip tentang Al-Maidah ayat 54. Nah, jadi kata beliau, nilai-nilainya itu yang seperti apa yang bisa teraplikasi gitu, dalam di kehidupan kita itu. Ketika kita bertobat kepada Allah, ada syarat tobat, ada dua tuh. Kalau kita tobat kepada Allah, ada tiga. Lain lagi kalau dengan manusia, ada empat. Ya, tobat kepada Allah tuh, ya, kata Ibn Abbas, at-taubatan nasuhun nadam, an-nadam. Ya, sungguh-sungguh, gak main-main. Ya. Kemudian jasadnya ini tidak kembali lagi untuk berbuat maksiat itu. Kemudian perbuatan yang pernah dia buat tidak akan pernah dibuat lagi, seperti orang membuang ludah tidak mau lagi menjilat kembali itu ludahnya gitu. Tetapi kalau kepada manusia, satu harus tambah satu lagi. Apa itu? Harus mohon maaf, minta ridho kepada orang yang kita zolimi tadi. Allah tidak akan pernah bisa memaafkan kita kalau orang yang kita zolimi tadi itu belum memberikan maaf kepada kita. Subhanallah. Allahu a'lam. Begitu indahnya ajaran Islam ini. Sehingga ketika kita tobat kepada Allah, jangan, ya Allah, aku mohon tobat seluruh dosa saya. Allah itu dosa yang mana gitu? Disebutkan satu-satu. Ya Allah, ampuni dosa aku yang durhaka kepada orang tua aku. Ya Allah, ampuni dosa aku kepada saudara aku. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita ampun kepada Allah, bersih hati kita, jauh dari penyakit-penyakit syirik, musyrik, ujub, takabur, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang, insya Allah Allah akan berikan kepahaman agama di dalam hati kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Disebutkan dosanya. Disebutkan dosanya. Gitu. Baik. Ya. Tapi kalau tidak menyebutkan dosanya pun, karena gelondongan saja saking banyaknya dosa. Subhanallah. Allah maha mengetahui. Gitu. Subhanallah. Baik, Ustaz, namun kita jeda lagi sesaat, dan pemirsa masih ada beberapa rangkaian yang belum kita sempat bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kami akan bahas setelah ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang introspeksi diri bersama guru kita Ustadz Mashkur Quraish LC/MSI. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Jika Anda ingin berdialog bersama kami, silakan di 574-3476 dan 021-574-3478. Baik, namanya sudah ada yang tersambung, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dari mana? Dari Ibu Ria. Ah, Ibu Ria, kelihatannya terputus. Baik, kita masih menantikan telepon Anda di 574-3476 dan 021-574-3478. Sambil menunggu yang telepon, mudah-mudahan Ibu Ria juga tersambung lagi. Oh, ini namanya sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Yanti di Depok. Ibu Yanti dari Depok, silakan Bu Yanti. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa kita harus selalu kembali kepada Quran dan Sunnah. Betul. Kita tidak boleh keluar dari koridor itu. Sementara ini pemahaman kaum muslim itu kebanyakan bahwa Islam itu hanya sebatas ibadah yang berupa ibadah mahdhah saja. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, semua aspek kehidupan kita harus diatur dengan Islam. Okay. Bahwa Islam itu adalah agama yang universal, mengatur seluruh aspek kehidupan. Kemudian kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Tetapi yang saya tanyakan bahwa saat ini kenapa kalau umat Islam diajak dengan menggunakan atau dalam hidup ini kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita baik, harus berhukum kepada Quran dan Sunnah. Bahkan disebutkan bahwa wa malam yahkum bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam Al-Quran bahwa wa malam yahkum bima anjalallahu wa fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul zalimun. Bahkan baik, Allah sampai mengatakan Al-Fahumma jahiliyatu ya perguna dan seterusnya. Baik, kenapa Yanti, saat ini Pak Ustaz umat Islam kok tidak mau diajak kembali kepada hukum Islam? Oke, Bu Yanti, terima kasih banyak Bu Yanti dari Depok atas pertanyaannya, luar biasa ini. Baik, masih adakah satu pertanyaan lagi? Oke, nampaknya masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Bapak Rian dari Bengkulu, Pak. Pak Rian dari Bengkulu, silakan Pak Rian. Ini Pak, saya mau tanya di sini Pak. Enggak, silakan. Di tempat kerjanya itu kan kalau nggak ada kegiatan sering ada permainan. Permainan apa Pak? Apa main hiburan lah, kayak main gas, main domino apa kan. Nah, terkadang itu sambil main-main itu sama teman-teman itu kadang-kadang apa siapa yang kalah bayar minuman atau apa kan. Oke. Okay. Nah, yang saya tanyakan apakah yang taruhan ini apa dianggap dosa juga atau gimana? Sebenarnya kan cuma hiburan aja. Okay. Bukan yang untuk berjudi atau apa. Baik, kan? Kadang minuman, rokok atau okay, apa kan. Sudah bisa kita tangkap varian pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Ya, semungkin satu kesempatan lagi pada Bapak yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan Pak, tolong sebutkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Syuhirman dari Mustalim Nurul Huda. Silakan Pak Edi. Yang saya ingin menanyakan masalah akhlak di rumah tangga ya, sering sering suami kan sebagai kepala rumah tangga. Betul. Sering berbohong gitu. Kalau seumpama kayak anak minta duit gitu, enggak ada duit habis. Nah, itu bagaimana sikapnya Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama Bu Yanti dari Depok tadi, kata beliau memang kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kita juga tahu bahwa kebanyakan dari masyarakat kita itu bahwa memandang Islam itu hanya tentang ibadah yang sifatnya mahdhah saja, sementara aspek kehidupan seringkali terabaikan, seolah tidak ada kaitannya dengan agama kita. Padahal kata beliau Al-Qur'an juga mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam agama kita itu secara kafah. Nah, ini mohon komentarnya ya Ustaz. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Perintah agama kita masuk ke dalam Islam secara kafah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Cuman perlu ada tanda kutip. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak bisa secara langsung memahami Al-Quran dan Sunnah harus melalui para ulama kita. Ulama yang memahami benar-benar Al-Quran. Kalau kita langsung baca Al-Quran, iya bisa kita baca, ada pahalanya juga. Satu huruf ada pahalanya juga. Tapi untuk memahami itu, kita harus kembali kepada para ulama. Hari ini kebanyakan secara otodidak kita ya. Tidak menanyakan kepada para ulama ya. Makanya ajaran yang benar itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kemudian ijma, kemudian kias para ulama, ikuti para ulama gitu. Karena ulama ini pewaris para nabi gitu. Kalau hanya kita katakan kembali kepada Al-Quran, tanyakan kepada ulama bagaimana itu Al-Quran gitu, yang 30 juz 114 surah gitu, mereka paham gitu ya, subhanallah. Sehingga banyak sebagian manusia ini ketika mereka memahami Al-Quran kemudian tidak disandarkan kepada pemahaman salaf, orang-orang terdahulu, para ulama, maka ya pasti banyak yang salah gitu. Karena dengan pendapat mereka sendiri, maka bermunculanlah orang-orang yang mempertuhankan akalnya gitu ya. Membolak-balikan Al-Quran, Sunnah Rasulullah tidak penting, subhanallah. Padahal kembali kepada kita yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam koridor itu tentu kita harus harus kembali ikut kepada para ulama, siapapun ulama yang kita hendaki gitu. Silakan, Allah a'lam bishawab. Artinya baca Al-Quran itu yang lebih baik adalah kepada ulama, bukan belajar itu, bukan belajar sendiri. Nah, secara otodidak ya. Saja, iya. Baik. Betul. Kemudian yang kedua tadi Pak Rian dari Bengkulu, kata beliau kalau di aktivitas pekerjaan mereka lagi tidak terlalu banyak, biasanya ada kegiatan yang lain, main gaple, main dan lain sebagainya. Dan itu kecenderungannya katanya ada taruhannya, ada minum-minumannya. Nah, bagaimana nih yang seperti ini? Yang pertama, mainnya saja itu punya manfaat atau tidak gitu. Kita bisa merasakan sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Waktu itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia enggak waktu kita gunakan? Ada enggak manfaatnya? Berguna enggak bagi diri kita atau untuk orang lain gitu? Itu pun akan terhitung. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya itu tidak akan terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Apakah itu baik atau buruk? Itu akan dipertanyakan nanti. Nah, apatah lagi kalau sudah ada yang namanya taruhan. Mengisi waktu itu dengan hal, Rasulullah pun punya waktu. Tapi waktu Rasulullah, setiap Rasulullah senggang, dia selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali gitu. Setiap ada kesempatan. Nah, kalau kesempatan kita gunakan untuk main-main, refreshing yang diajarkan Islam itu banyak gitu. Bukan hanya refreshing seperti main kartu. Bahkan para ulama, ada sebagian ulama, itu barang-barang judi kalau ada dalam rumah tangga kita, malaikat rahmat itu tidak akan turun gitu. Apalagi kalau sudah kita pakai gitu. Kita gunakan untuk menyenyakkan waktu kita. Apalagi kalau sudah ada taruhannya. Dari taruhan kecil itu nanti bisa jadi besar gitu. Jadi ada penasaran gitu. Nah, cuman kecil ini, ayo tambah besar lagi. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya sia-sia waktu kita, kemudian pikiran kita, tenaga kita, kemudian tidak ada manfaatnya buat kita. Malah sebagian orang berpikir atau berdalih bahwa dengan main gaple itulah mengisi waktu yang ada. Itu keliru ya? Keliru sekali. Padahal waktu yang terbaik itu kita baca Al-Quran, kemudian kita dakwah, sampaikan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana tadi, ya 4 poin yang kita sampaikan awal tadi. Baik, kemudian Pak Edi Sherman menanyakan tentang akhlak. Suami itu adalah kepala rumah tangga, namun terkadang suka berbohong nih kepada suami, kepada istri atau kepada anaknya. Gitu. Beliau contohkan tadi ketika anak ingin minta uang, dibilang gak punya uang nih gitu ya. Nah, bagaimana seperti ini? Perlu kita ketahui, ciri laki-laki itu ada 4. Ciri laki-laki. Yang pertama, sholat berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak punya rukhsah, tidak punya sebab halangan. Apa, dia halangan, dia sholat di rumah. Nah, itu cuma 2. Kalau bukan dia perempuan, gak tahu apa dia, jablay kali ya. Nah, itu sholat berjamaah ya. Kemudian yang kedua, seluruh nabi itu laki-laki, gak ada perempuan. Makanya kalau ada sekarang ngaku nabi perempuan, ya kurang benar juga nih, jauh daripada ajaran Islam gitu. Maka kerja nabi itu dakwah, sampaikan kebaikan kepada orang lain. Diawali dari keluarga kita. Ada 5 kewajiban kita dalam Al-Quran. Yang pertama, ku anfusakum, diri kita nih. Ada enggak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa ahlikum, keluarga kita. Kalau kita sudah ada kalimat la, ada iman yang baik, ada amal yang baik, insya Allah naik kepada tataran keluarga. Contoh suami ini pemimpin ya. Sehingga apa yang diucapkan suami ini itu cikal bakal nanti akan berdampak positif atau negatif kepada keluarganya gitu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, wa anzir ashiratakal akrabin, karib kerabat kalian. Nih, penting ini. Ya. Menantu, mertua, orang tua, paman, tante, om, opa, oma, itu karib kerabat kita, perlu kita sampaikan kebaikan dakwah kepada mereka. Yang ketiga. Yang keempat, walitun zira ummal qura. Kampung kita kan ada kampung sebelah tuh. Sudah enggak kita mengajak kebaikan kepada mereka gitu. Ya. Kemudian yang kelima, kita ini dilahirkan, dihantarkan oleh Allah, ukhrijat linnas, untuk seluruh umat, bukan hanya kalangan itu. Inilah keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada koridor kampung itu saja, tapi orang lain pun wajib kita sampaikan. Nah, kembali kepada tataran yang pertanyaan ku anfusakum. Nah, saksiyah thayyibah diri kita, zurriyah thayyibah keluarga kita, qaryatun thayyibah insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dari diri kita dulu gitu. Nah, kalau sudah suami sering bohong, sering nipu dan lain sebagainya, hati-hati lah. Ya, perkataan ini ada satu kiasan, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anak itu tidak lari, tidak jauh dari sifat orang tuanya gitu. Satu contoh, kita ambil gambar singa, terus kita fotokopi, itu keluar nggak bakalan monyet, pasti keluar juga singa. Singa. Begitupun sifat kita akan lahir kepada anak-anak kita. Hati-hati, orang tua ini adalah contoh uswah yang terbaik awal dalam rumah tangganya. Nah, kalau suami ada bohong ya, ini yang dibolehkan di dalam Islam. Ya, mungkin sudah kita tahu semuanya. Salah satu, ketika sang istri kita masak asem banget gitu. Enak enggak, Bang? Oh, enak banget. Enak sekali gitu. Ya, bila perlu nanti lain kali lebih enak lagi daripada ini gitu. Padahal memang dalam hatinya itu bohong yang bisa dibolehkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam keluarga sering kan cekcok tuh. Betul. Iya. Apa kiat kita sebagai suami itu? Jangan, api jangan dilawan dengan api. Ketika istri mencak-mencak marah dan sebagainya, ada amalan para ulama memberitahu kepada kita, ya, tengoklah ke atas gitu sambil tersenyum. Ngapain tersenyum gitu? Istri enggak bakalan jadi marah. Ya, ditanya dia, "Bang, kenapa tersenyum?" Nengok ke atas lagi. Ya, abang tersenyum karena lihat bidadari yang lagi tersenyum, lihat ke engkau marah gitu. Enggak jadi marah dia. Jadi ada kiat-kiat agar supaya dalam rumah tangga itu selalu sehati gitu. Baik. Salah satu contoh, makan berjamaah itu insyaallah itu yang terbaik gitu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kayaknya kita perlu satu bahasan lagi nih. Subhanallah. Bahasan tentang bagaimana agar keluarga itu menjadi sakinah, insya Allah, ya. Insyaallah. Pak Edi, kemudian Pak Rian dan Bu Yanti, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ustaz, di waktu 1 menit kita yang terakhir, berikan sebuah kesimpulan bagaimana kita harus berintrospeksi diri ini, Ustaz. Silakan. Introspeksi diri kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para salafus soleh, para ulama kita. Ya, dalam diri kita ini sudah hilang 6 perkara. Yang pertama, iman amal kita. Ya, Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sholat kita. Sudah banyak meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ilmu kita banyak digunakan untuk yang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu semakin tinggi ilmunya semakin dekat kepada Allah. Ya, kemudian yang keempat, pertikaian, perpecahan, sifat-sifat memuliakan sesama ini sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, sudah berkurang gitu. Mari sifat empati kepada saudara kita gitu. Ya, siapapun dia, dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu akhlak, kita dakwakan kebaikan kepada orang yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari, namun sayang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Dan Bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Huda juga terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa kita sebagai makhluk yang terbaik tentu harus berupaya melakukan sesuatu yang terbaik juga. Janganlah sesuatu itu dilemparkan kepada orang lain karena lantaran kita yang melaksanakannya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dasar kita. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.